Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamitin amma ba'd. Fadfilah rahimahni Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-55. Sudah masuk ke kitab Zakah. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ulangi sedikit di bab janais, kitab janais. Kemarin ada berkaitan dengan takziah. Ya, kita ulangi sedikit. Jadi takziah tersebut, ya, itu ada al-amru bisabr, ya, meminta untuk bersabar, kemudian al-hasu alaihi biwa'dil ajri, yaitu memotivasi dengan janji Allah, yaitu janji pahala. Dan yang ketiga, addu'a lil mayit, mendoakan mayit agar diampuni dosa-dosanya. Dan keempat, doa lil musab, yaitu bijabril musibah. Itu doa ya, untuk orang yang tertimpa musibah, yang dengannya nanti musibahnya bisa tertutup atau lebih ringan, ya, bisa lebih ringan, lebih cepat, apa, cepat cepat ya, cepat dilupakan, seperti itu, dan yang semisalnya, sehingga dia lebih ringan. Nah, kemarin sebutkan bahasanya ada beberapa doanya, ya. Sebenarnya untuk apa, di dalam hadis pun sudah ada doanya, ya, yang bisa kita amalkan. Yaitu riwayat Bukhari Muslim, di situ disebutkan untuk doanya, annalillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Kemudian ada fal tasbir wal tahsib, dan di hadis riwayat Bukhari Muslim. Cek dulu. Ya, di hadis riwayat Muslim seperti itu untuk takziah. Bisa juga dengan perincian yang disebutkan di sini, di apa, Syiah Bajuri disebutkan, kemudian di kitab Umdatus Salik yang dipelajari di Madarussalam pelajaran reguler. Yaitu nah, ada beberapa keadaan seorang itu takziah, ya. Ya, kalau tadi bijabril musibah, tadi doa lil musab bijabril musibah. Itu nanti kalau apa, muslim dengan muslim. Misal mengatakan a'udzumallahu ajruka wa ahsana azzaka. Ya, kemudian wa ghafara limayyitika, ya, semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagimu dan menjadikan kesedihan atau musibah itu satu yang bagus bagimu, dan mengampuni mayit, mayitmu, artinya yang meninggal dunia tadi. Ini kalau kita mentakziahi siapa, muslim, karena kematian muslim. Ya, seperti itu. Kemudian kondisi kedua, itu kalau mentakziahi muslim, ya, tapi dengan sebab kematian kafir. Ada kondisi seperti itu. Kalau Muslim, nanti takziah Muslim dengan sebab kematian kafir didoakan dengan a'zamallahu ajroka wa asana azaka. Mayitnya enggak didoakan karena mayitnya kafir. Ya. Yang doakan yang al-musab saja. Ya, kemudian sekarang kalau kafir, mesti ada zikir kafir yang mati muslim, maka nanti mayitnya didoakan. Ya, kemudian yang kafir kan nggak didoakan pahala, hanya semoga apa musibahnya jadi satu kebaikan. Asanallahu azzaaka wa ghafara lima yitika. Tidak kita katakan a'zamallahu ajroka karena ini kita mentakziah orang kafir dengan sebab kematian muslim. Ya, kemudian kalau kafir dengan kafir, gimana? Kafir dengan kafir, mentakzir kafir, yang mati juga kafir. Maka dikatakan ahlafallahu alaika wala naqasa adadaka. Di sini kalau yang terakhir tadi kan mendoakan apa takziah pada kafir dengan karena sebab kematian orang kafir. Jadi enggak ada muslimnya, misalnya tetangganya seperti itu. Maka dikatakan akhlafallahu 'alaika wa la naqasa 'adadaka. Biasa Al-Bajuri sebutkan takziah kafir pada kafir ini tidak di hukumnya tidak sunnah, hanya boleh saja. Kecuali nanti dia bisa diharapkan keislamannya nanti bisa sunnah. Tapi kalau nggak bisa diharapkan itu bukan satu kesunahan. Tadi disebutkan wa akhlafa ya akhlafallahu 'alaika wa la naqasa 'adadaka. Semoga Allah apa itu menggantikan untukmu dan tidak berkurang jumlahnya. Padahal ini orang kafir. Nah, bagaimana ini kok bisa dikatakan seperti ini? Ya, kalau di sini disebutkan di Umdatus Salik itu diniatkan untuk agar bisa banyak yaitu membayar jizyah. Ya itu kalau dulu ya kalau ya, jadi masalah kalau sekarang ya nggak ada jizyah seperti itu gitu. Sehingga kata An-Nawawi di Majmu' ini lafadznya bermasalah atau iya. Karena mendoakan agar tetap ada orang kafir dan berkelanjutan. Sehingga menurut An-Nawawi nah ini ditinggalkan lafadz seperti ini. Meskipun yang dimaksudkan sebagaimana di Umdatus Salik itu dimaksudkan tanpa melihat posisi mereka apakah dalam keadaan kafir terus atau tidak. Sehingga mencakup dia digantikan dengan kafir yang lain kemudian nanti jadi Islam. Itu seperti itu. Pun kalau diartikan itu tetap dalam kekafiran, dimaksudkan adalah yaitu memperbanyak jizyah sebagaimana di matan Umdatus Salik wayan bibi taksirul jizyah. Ya, tapi yang jadi iskal ya kalau sekarang ini nggak cocok karena nggak ada jizyah, ya kan? Nggak jizyah di mana sekarang? Nggak ada negeri Islam yang ya, seperti itu. Allah alam suwab. Kalau ada. Itu tambahannya. Kemudian masalah kemarin ada yang belum ada yang terlewat, tali kafan ya, tali kafan memang dia di apa ya, para fuqaha mengatakan seperti itu, di tali ya, di tali, setelah mengkafani di tali, karena nanti hikmahnya adalah ketika dibawa ya di dalam tandu keranda itu nanti agar kuat ya, kalau nggak ditali bagaimana ya, nanti lepas semua gitu kan ya, makanya ditali yang kuat. Nah kemudian nanti setelah selesai di apa masuk di kubur nanti dilepas, berarti dilepas karena sudah ada kepentingan di situ. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan tentang zakat. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahasanya objek atau barang yang terkena zakat. Ya, di matan sebutkan 5, kalau dirinci itu ada 8 ya, secara globalnya. Yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, kemudian pertanian, biji-bijian, makanan pokok, kemudian kurma dan anggur. Kalau zakat perdagangan masuknya ke kembalinya ke emas dan perak. Kemudian beliau memulai dengan zakat binatang ternak. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala. Fa'ammal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin. Maka wajib zakat untuk 3 jenis, yaitu al-ibil, unta wal-bakor, sapi wal gunam, kambing. Fala tajibu bil khayli wa raqiqi wal mutawalliti. Masalan baina gunamin wa zibain. Maka tidak ada kewajiban ya tadi kuda raqiq, kemudian turunan dari gunam dan riba. Mana sudah kita bahas ya. Wasyara itu dan syarat wajibnya. Ada sitatu asya'a, ada 6 macam. 6 perkara syarat wajibnya. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, di sebagian redaksi matan, situ khisalin, yaitu 6 ya, khisal. Al-Islamu, yang pertama Islam, fala tajibu ala kafirin asliyin, tidak ada kewajiban zakat pada kafir asli. Ini bicara tentang zakat hewan ternak. Zakat apa? Hewan ternak. Yang pertama, kapan itu wajib? Ketika yang memiliki ini adalah Islam. Wa ammal murtadu, kalau kafir tadi, kafir asli tidak wajib. Wa ammal murtadu, adapun murtad, fasohihu anna malahu mauqufun. Fa'in ada ilal islami wajabat alaihi wa illa fala. Kalau murtad, nah, karena tadi kafir asli tidak wajib. Kalau murtad, pendapat yang sahih, hartanya itu apa? Tertahan. Fa'in ada ilal islam, jika dia kembali ke Islam, maka dia harta itu wajib dizakati. Jika tidak kembali, ya tidak. Ya, karena kalau dia kembali kepada Islam, kembali ke Islam itu nanti hartanya menjadi masih tetap miliknya. Ya, kalau dia kembali ke Islam, maka berarti konsekuensinya itu hartanya masih menjadi miliknya. Sehingga seandainya kalau dia, ya sahabat juri sebutkan, kalau dia mengeluarkan zakat itu di saat masa murtad, ini sudah mencukupi. Ya, kalau tadi dia kembali ke Islam. Jika tidak kembali ke Islam, maka tidak wajib zakat karena dengan kematiannya di atas kemurtadan, ya, waliyahubillah, bahasanya harta tersebut sudah keluar dari kepemilikannya. Menjadi faik. Atau itu menjadi faik. Kemudian yang kedua, wal huriyatu merdeka, syaratnya, wala zakata ala raqiqin, wa ammal mubadu, fatajibu ala zakatu, fima malakahu biba'dihi al-huri. Syarat yang kedua adalah al-huriyah merdeka, maka tidak ada kewajiban zakat bagi budak. Ya, budak, semua jenis budak, sehingga mencakup mukatab, muba'at, akan tapi di sini, wa ammal muba'atu, ataupun muba'at, fatajibu alaih zakatu fima malaku biba'dihi al-huri. Ya, karena muba'at ini apa? Dia sebagian budak, sebagian merdeka. Budak yang sebagian merdeka, sebagian budak. Ya. Ya, dia dimiliki oleh seorang separuh misalnya. Dimiliki menjadi budak, kemudian merdeka separuh. Nah, sehingga karena separuh merdeka nanti pembagian kerjanya ya bisa dikatakan misalnya misalnya satu pekan itu separuhnya ketika dia untuk dia yang separuh merdeka, separuhnya untuk posisi dia, status dia sebagai budak, bekerja untuk selanjutnya atau maksudnya. Sehingga ini wajib tadi zakat untuk harta yang dia miliki. Biba'dihi al-hur. Yang dia dapatkan pada status merdekanya tadi. dan sebagian dia. Kemudian yang berikutnya, wal milku atamu, kepemilikannya sudah sempurna. Wal milku ad-dha'ifu la zakata fihi. Kalau kepemilikannya lemah, tidak ada zakat. Contohnya, kal mushtari qabla qabdihi la tajibu bi az-zakatu kama yaqtadihi kalamul musannifi tab'an lil qawli al-qadim. Lakinnal jadida al-wujubu. Kepemilikan yang sempurna. Ini nanti mencakup orang yang dihajar, yang ditahan tidak bisa bertransaksi, kemudian anak kecil, majnun, ya, termasuk di situ. Kemudian penasaran memberikan contoh. Kalau kepemilikannya tidak itu contohnya adalah kalau yaitu kepemilikannya tidak kuat, dhaif ini enggak ada wajib zakat, beliau mencontohkan pembeli yang belum menerima barang yang dibeli. Tapi di sini dikatakan contohnya ini dhaif ya. Sebenarnya disyaratkan penulis pensyarah. Jadi kalau dia beli tapi belum diterima, kemudian sudah haul, sudah nisab. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Wajib enggak dia zakat? Nah, tapi kalau untuk contohnya, kalau di asal bahasa sebutkan, yaitu kepemilikan budak mukatab. Karena kepemilikannya lemah, maka tidak ada kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama mazhab. Tapi yang dicontohkan oleh pensyarah, yaitu orang yang membeli, ya, dia beli hewan ternak, ya, kemudian belum diserah terimakan. Nah, ini dizakati enggak? Kan dia masih kepemilikannya lemah. Kata pensyarah, ini masuk di sini, mengikuti qaul qadim. Nah, menurut qaul qadim, tidak wajib zakat. Tapi lagi nal jadid, ya, menurut pendapat jadid, kalau yang seperti ini wajib zakat. Gitu. Kemudian wanisobu wal haulu, syarat berikutnya nisob, yaitu sudah mencapai batas ukuran tertentu. Walau wal haul 1 tahun hijriah komariah, walau nakoso kulun minhuma fala zakata. Kalau berkurang masing-masing dari keduanya, yaitu nisob, belum nisob, atau haul, belum haul, berkurang masih belum, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan ini nisabnya berbeda-beda ya. Kalau ibil, unta itu berapa? 5 minimalnya, mulai dari 5. Kalau al-bakor, sapi mulai dari 30. Kalau kambing mulai dari 40. Nanti juga dijelaskan. Kemudian haul, satu tahun. Kemudian yang berikutnya, ya, maksud dari kulun minhuma tadi masing-masing ya. Misalnya nisab saja ya, itu tidak bisa, walaupun sudah haul atau haul saja, nah, kemudian nisabnya berkurang juga nggak bisa. Wasaumu, kemudian saum, syarat yang berikutnya adalah saum wa ra'yu fi kala'in mubahin. Dia digembalakan di padang rumput yang mubah, gratis. Fa in ulifatil masyiatu mu'azzamal hauli fala zakata fiha. Wa in ulifat nisfahu faqalla qadran ta'isu bidunihi bila dararin bayyinin wajabat zakatuhu. Zakatuha wa illa fala. Jadi syarat diwajibkan zakat binatang ternak harus dia as-saum, yaitu dikembalakan di padang rumput yang gratis. Sehingga kalau modelnya diberi makanan, di apa, belikan makanan, maka itu tidak wajib zakat. Jadi as-saum di situ atau isamah ya, meskipun yang mengembalakan ini tidak mesti pemiliknya ya, bisa orang lain. Ya, yang penting tadi apa ini? Isamah tadi. Syaratnya harus saum atau isamah. Dia dikembalikan di tempat padang rumput, rumputan yang mubah, yang gratis. Baik dikembalikan oleh pemiliknya sendiri atau orang lain. Jadi zakat ini dikhususkan gitu ya, bagi zakat binatang ternak dikhususkan bagi binatang ternak yang digembalakan di padang rumput gratis. Karena apa? Ya tadi dia sudah gratisan gitu ya. Sudah tercukupi dengan yang gratis. Kemudian kalau fa'in ulifatil masyiatu mu'zumal haul, kalau dalam mayoritas tahun itu dia ulifat, dibelikan pakan, tidak gratisan. Mayoritas tahun atau ya kalau setahun penuh ya lebih-lebih lagi ya. Ini mukabil dari as-saum tadi. Jadi kalau as-saum dikembalikan di padang rumput mubah, maka kena zakat. Ini masuk syarat wajib tadi ya. Kalau dibelikan pakannya di mayoritas dalam setahun, fala zakat fiha, tidak ada zakat. Lebih-lebih kalau misalnya setahun penuh dia dibelikan makanan. Fa'in ulifat nisfahu faqal qadra ta'isu bitunihi bila dararin bayinin wajabat zakatuha wa illa fala. Sekarang kalau tadi kan mayoritas dalam setahun ya, mayoritas berarti 50% ke atas, lebih dari 60 apa? Lebih dari apa? 6 bulan berarti ya. Itu sudah mayoritas. Nah, kalau wa in ulifat nisfahu. Sekarang kalau dibelikan makanan itu separuh tahun, berarti 6 bulan, faqalla atau kurang dari 6 bulan diberikan qadron ta'isu bidunihi bila dororin bayinin, maka wajib. Seukuran dia itu bisa hidup dengan apa tanpa pakan tersebut dan tidak tidak terkena doror yang jelas, maka disitu wajib zakat. Ya ini sebentar nih ibaratnya agak perlu diurai. Nah, di hasil Al-Bajuri disebutkan yang tepat ibarohnya itu ulifat nisfahu waqal qadron la ta'isu bituni. Au ta'isu bitunihi lakin bidororin bayin. Yaitu dia dibelikan makanan di separuh tahun atau kurang, berarti 6 bulan atau kurang, seukuran dia itu la ta'isu bitunihi. Dia tidak bisa hidup dengan itu atau bisa hidup tanpanya, akan tapi dia doror, sangat kurus, jadi sakit, dan lain sebagainya. Ya, kalau seperti itu, di sini wajib zakat. Kurang dari separuh tahun yaitu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Wa ila jika demikian maka tidak wajib untuk zakat. Jadi kalau kita ubah ya ibaratnya wa in ulifat qadron, jika dia diberi makan seukuran, yaitu diberi makan seukuran makanan, ya dia itu bisa hidup tanpa bisa hidup tidak dan tidak ada dampak doror tanpa ukuran makan tersebut, ya, maka nanti wajib zakat. Jadi diberi makanan, dibelikan makanan seukuran. Dia itu bisa hidup. Cek, cek. Ya, belum. Jadi gampangnya ibaratnya adalah jika dia diberi apa makanan ya yang dia seukuran yang dia bisa hidup, kalau tidak diberi makan tersebut bisa hidup tanpa doror ya, dan dia tidak memaksudkan untuk memutus saum, maka wajib zakatnya, wajib apa zakat, karena dia tanpa diberi makanan itu ya, tanpa diberi makanan itu dia sudah bisa hidup tanpa doror. Di Hasan al-Bajri disebutkan wal masyiatu, hewan ternak itu tasbiru, bisa kuat, tidak diberi alaf makanan sehari atau 2 hari. Kalau 3 hari tidak kuat. Sehingga ini tadi, ya kalau dia diberi makanan tadi ya, padahal diberikan makanan, padahal kalau tidak diberi makanan seukuran itu, ya, dia tetap bisa hidup tanpa dharar. Maka ini wajib zakat. Berarti masih dimenangkan apa? Masih dimenangkan apa tadi? Saum. Wajib zakat. Karena tadi apa? Syarat diwajibkan zakat harus digembalakan, ya, ada saum, yaitu digembalakan di rumputan gratis. Ya. Kalau sampai dia dibelikan makanan mayoritas dalam setahun, maka nggak wajib zakat tanpa dia beli makan. Sekarang ada masalah, dia dikasih makanan, ya, yaitu di sini disebutkan separuh tahun atau yaitu kurang dari itu diberi makanan, dibelikan makanan. Berarti kan ada unsur dibelikan makanan. Tadi syaratnya gratisan di mayoritas tahun atau setahun. Nah sekarang diberi makanan, tapi ukuran seukuran. Kalau dia itu nggak diberi makanan seukuran ini, dia masih bisa hidup tanpa terkena doror. Maka ini wajib zakat. Sehingga masih dimenangkan saumnya. Masih dimenangkan saumnya. Tapi kalau ukurannya ini memang dibutuhkan, berarti wa'ila jika tidak. Berarti ukurannya memang dibutuhkan. Memangnya dibutuhkan. Artinya ya, dia nggak bisa hidup kalau tanpa diberi makanan seukuran ini. Atau bisa hidup tapi ada doror. Maka ini nanti tidak wajib zakat. Ya, sehingga ini rinciannya apa? Dilihat, ini yang diberi makanan yang diberikan ini tadi, ukurannya gimana? Seukuran apa? Kalau seukuran, ya, dia itu tanpa makanan tersebut bisa hidup tanpa doror, maka di sini apa? Wajibat zakat. Zakat, apa? Sehingga apa? Ya, masih digunakan saumnya. Tapi kalau ukuran ini berarti ukurannya banyak, ya, tidak bisa hidup tanpa ini dengan baik, ya, maka di situ tidak wajib zakat. Ya. Itu rinciannya seperti itu. Kalau yang jelas tadi adalah kalau dia mayoritas dalam setahun, ya, mayoritas dalam setahun dikembalikan di rumputan mubah gratis, berarti apa? Wajib zakat karena dia gratisan, baik itu mayoritas ataupun setahun penuh dikembalikan di gratisan, ya, maka wajib zakat. Dia nggak keluar apa? Biaya, wajib apa? Zakat. Ini selaras dengan apa? Kaidah al-kharaj bi dhamman. Ya. Dia keluar biaya, ada kewajiban zakat. Kemudian wajib zakat pula. Berarti di situ kalau dia apa? Diberi makanan ya di mayoritas tahunnya dalam setahun maka tidak wajib zakat. Mayoritas dalam setahun. dibelikan ini ya. Fa in ulifatil masyiatu mu'dhamal haul fala zakata biha. Kalau yang tadi tidak yang wajib zakat itu intinya digembalakan di rumput mubah yaitu gratis. Nah, kemudian kalau dibelikan makanan, ya, berarti yang dirinci yang ini ya. Yang dibelikan makanan, kalau dibelikan makanan mayoritas dalam setahun, maka wajib. Misalnya lebih dari 6 bulan. Mayoritasnya kan lebih dari 6 bulan. Maka dia wajib zakat. Nah, tidak wajib zakat. Ya, kita ulangi lagi ya. Syarat diwajibkan zakat buat binatang ternak diantaranya adalah saum. Dia digembalakan di yaitu rerumputan yang mubah. Kemudian beliau mengatakan kalau dibelikan makanan di mayoritas dalam setahun tidak wajib zakat. Jadi misalnya 8 bulan itu dibelikan makanan, berarti mayoritas, maka tidak wajib zakat. Sekarang kalau bukan mayoritas, berarti 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dirinci. Ya, jadi kalau mayoritas dalam setahun dibelikan makanan, misalnya 8 bulan dibelikan makanan, maka ini tidak wajib. Karena dia keluar biaya lebih dari setengah tahun. Ya, ini enggak wajib. Nah, sekarang kalau dibelikan makanannya itu adalah separuh tahun atau kurang. Itu 6 bulan. Berarti 6 bulan. Separuh-separuh. Atau kurang dari 6 bulan. Itu dirinci. Jadi yang dirinci adalah dibelikan makanan yaitu 6 bulan atau kurang 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan yang mayoritas tadi tidak zakat. Nah, kalau yang 6 bulan ke bawah maka di sini disebutkan apa? Dirinci jika itu seukuran dia bisa apa? Itu adalah seukuran dia bisa hidup tanpa makanan tersebut, yaitu hidup tanpa terkena dharar, maka di situ wajib zakat. Jadi sedikit. Ini menunjukkan bahasanya beli makanannya sedikit. Karena apa? Kenapa sedikit? Karena tanpa diberi ini, makanan seukuran ini, dia masih bisa hidup. Masih bisa hidup tanpa ada doror. Tanpa ada doror, dia enggak sampai kurus sekali, kemudian nanti bisa terkena penyakit dan doror yang jelas yang lainnya. Nah, maka ini ya kayak ya sedikit. Enggak teranggap. Jadi yang dihukumi adalah seperti saum. Tapi kalau sebaliknya maka wa illa fala. Kemudian kita lanjutkan wa amal asmanu, adapun asman fa syai'ani, maka ada dua hal yaitu az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Madrubaini kana aula, baik itu dibentuk seperti koin ataupun tidak. Masayati nisabha, dan akan datang penjelasan tentang nisabnya. Masyara itu wujub zakat fiha. Ini sudah selesai tadi ya, binatang ternak sudah selesai dengan perincian syarat-syarat wajib tadi. Yang membedakan dengan yang lain ada yaitu as-saum tadi. Masanya wasara itu wujub zakat fiha ay al asman. Sekarang syarat wajib zakat asman, ya, standar pembayaran. Khom satu asya'a hanya lima, ya. Al islamu wal huriyatu wal milku atamu wan nisabu wal haul. Yaitu Islam, dua huriyah merdeka, tiga milkutam, empat anisab, lima al-haul. Bedanya tadi adalah ada saum karena binatang ternak. Ini enggak ada. Di situ ada haul sehingga kalau di tengah-tengah nanti tengah-tengah haul nisabnya berkurang, ya, dijual atau diberikan, maka terputus haulnya. Wa sayati bayanu dzalika, dan akan datang penjelasannya tentang nisab dan haul di untuk asman tadi. Nah, asman ini kan dia emas dan perak. Yang nanti masuk di situ adalah zakat perdagangan, maksudnya ke situ. Kemudian zakat rikas sama ma'din. Ini juga emas dan perak juga. Tapi dari sisi dia barang tambang, menambang emas, menambang perak. Ya. Kemudian rikas barang barang apa? Dari jahiliyah, harta karun istilahnya. Itu juga apa barang temuan untuk jahiliyah ini juga barang temuan dari barang jahiliyah ini juga emas dan perak ya, bukan yang lainnya. Nah, kan tapi untuk ma'din sama rikas itu tidak disyaratkan haul. Barang tambang dan barang tambang dan rikas itu tidak disyaratkan haul, tidak menunggu 1 tahun, ya. Tapi saat itu juga langsung ada jatuh kewajiban zakatnya. Padahal ini juga emas dan perak ya. Jadi emas perak ada di sini misalnya alat pembayaran atau harta. Kemudian ada di mana lagi nanti untuk nilai dari zakat perdagangan. Kemudian ada pada barang tambang dan barang timbunan barang atau harta jahiliyah yang terpendam. Nah, untuk ma'din, barang tambang dan harta terpendam, harta jahiliyah terpendam ini tidak ada haulnya. Tidak disyaratkan haul, tapi saat itu juga langsung terkena kewajiban zakat. Wa amma zuru'u, adapun zuru' pertanian, wa arada al-musannifu biha al-muqtad. Pertanian dan yang dimaksudkan musannif adalah al-muqtad. Yaitu makanan-makanan pokok. Min hintotin wa syairin wa adasin. Seperti hintoh, ya, gandum, kemudian syair, jewawut, adas, kemudian aruz, padi, wakala ma yuktatu ikhtiaron. Demikian pula yang dijadikan makanan pokok, ikhtiaron. Ikhtiaron bukan darurat, maksudnya tetap dia jadikan makanan pokok seperti zuroh, jagung, dan kimis. Ya. Ini jenis-jenis makanan ya. Adas, kemudian himis atau himas. Kita lihat. Ini adas ya, adas ya. Bisa kacang, kacang adas. Ini dia jadi makanan pokok. Himis, himas itu buncis. Kacang-kacangan. Wa amma zuru, kalau zuru tadi contohnya, wa tajibu az-zakatu fiha bi salasati syara'it. Wajib zakat dengan tiga syarat. Kalau hewan ternak tadi berapa? 6 ya. Ya, kalau hewan ternak syarat wajibnya ada 6. Poin secara pasti 6 itu ada tadi apa? Islam, furyah, milkutam, ya. Kemudian nisab, haul, saum. Ya, untuk diingat-ingat itu Islam, furyah, milkutam. Kemudian nisab, haul. Nah, 5 tambah 1 saum. Nah, kalau yang apa? Emas perak tadi berapa? 5 ya. Ada 5. Sama seperti binatang ternak, bedanya tidak ada saum karena tidak ada yang namanya penggembalaan. Ya. Kemudian kalau pertanian, ya makanan pokok, ini hanya 3. Ini sebetulnya 3. Maksudnya 3 itu tambahan dari sebelumnya ya. Bukan tiga hanya ini tiga, tapi tambahan sebelumnya. Karena sebelumnya tadi apa? Yang umum itu apa? Yang ada semua itu Islam, furiah, milkutam. Ya. Islam, furiah, milkutam. Nah itu. Islam, furiah, Islam di Islam, furiah, merdeka, milkutam, kepemilikan sempurna. Tiga itu. Maka di sini maksudnya ada tiga syarat ini, yaitu plus sebelumnya Islam, milkutam, sama huriyah. Kalau yang haul sama nisab, nah nanti di sini haul tidak ada ya. Kemudian saum juga tidak ada. Yang haul sama saum di sini tidak disyaratkan. Nisab, nisab ada ya. Nisab ada. Ya, kita lihat. Yaitu an yakuna mimma yazra'uhu ay yastambituhu al-adamiyuna fa'in nabata binafsihi au biham lima'in au hawa'in fala zakata fihi. Itu dia tumbuh dengan sendirinya atau di bawah air atau udara. Fa'in dia tumbuh dengan yaitu an yakuna mimma yazra'uhu ayastambituhu aladamyun. Maksudnya dia ditanam oleh manusia. Jika dia tumbuh dengan sendirinya atau dibawa oleh air atau udara, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Maksud dari yastambituhu aladamyun itu maksudnya tanaman itu tanaman yang jenisnya ditanam. Jenisnya itu biasanya asalnya ditanam manusia. Kalau di Hasyiah al-Bajuri diberi keterangan yang tampak berbeda dengan zahir dari ibarah di sarah. Kalau di sarah itu kan dia zahirnya ditanam. Kalau dia tumbuh sendiri atau di bawah air, ya benihnya tadi terbang kemudian tumbuh, maka tidak ada zakat. Jadi berarti harus ditanam, ada proses penanaman. Tapi di Hasyiah al-Bajuri disebutkan ini maksudnya adalah masya'nuhu zalika. Dia itu jenis tanaman yang memang asalnya itu tanah biasanya itu ditanam, ya. Biasanya apa? Ditanam. Misalnya padi. Padi itu ya biasanya ditanam, tidak tumbuh sendiri. Jenis tanaman yang biasanya ditanam. Maka di Hasyiah al-Bajuri wa inna bata binafsihi au biham limain au hawain fatajibu fi zakatu. Meskipun dia tumbuh dengan sendirinya atau di bawah air atau udara, wajib dia zakat. Karena sudah jenisnya jenis tanaman yang biasa ditanam. Kalau jenisnya tanaman yang biasa ditanam, maka meskipun dia tumbuh sendiri, ya, maka tetap wajib zakat. Padi jenisnya ya dia aslinya ditanam aslinya, ya, ditanam, tidak tumbuh sendiri. Maka kalau misalnya padi tumbuh sendiri, nah, tetap wajib zakat karena dia jenis yang ditanam. Nah, tapi zahir di sarah kan tidak seperti itu. Fa inna bata binafsihi. Jika dia tumbuh dengan sendirinya atau di bawah air atau udara, fala zakata fihi. Kemudian bagaimana dengan ibarah ini fa inna bata binafsi au biham lima'in au hawa fala zakata fihi, ini ditarik pemahaman di Hasyiah al-Bajuri. Maksudnya adalah tanaman yang biasanya tumbuh sendiri. Tanaman ini biasa tumbuh sendiri. Dia ada jenis tanaman nih, biasanya tumbuh sendiri, ya, seperti itu. Di bawah pemahaman di situ, ke situ. Ya terkadang seperti itu ya, di sarah kadang atau di kitab, ya, akhirnya seperti ini, kemudian diarahkan sama yang mensarah atau yang menjadi beri hasiah. Ya, maksudnya adalah seperti ini. Allah alam suam. Karena kalau menurut takwilan dari Al-Bajuri rahimallahu taala, maka ada tanaman yang jenisnya itu bisa tumbuh sendiri, jenisnya bisa di bawah air, kemudian jenisnya itu bisa terbang bibitnya, benihnya, kemudian tumbuh. Nah, itu jenis. Ini dimaksud adalah jenisnya itu. Ya. Di takwil seperti itu ya, dipahami, dibawa ke pemahaman seperti itu. Yaitu tubuh sendiri di misalnya di pelosok. Kemudian kalau yang di bawah air dan di bawah udara itu di negeri kafir, di negeri perang ya. Dan di bawah air sampai ke negeri yang tanah yang mubah. Kemudian wa an yakuna kutan mutakharon wasabqa qariban bayanul muqtad. Jadi kutan yaitu makanan pokok. Kut itu artinya makanan yang kalau dimakan itu bisa menjadikan apa? Dia itu ya bisa aktivitas. Kalau kita misalnya kan kalau orang di tempat kita kan beras, ya, nasi. Kalau kita hanya makan sayur-sayuran itu kan nggak bisa. Itu bukan makanan pokok. Atau kita misalnya makan kurma saja. kita agak apa, nggak terbiasa di situ. Tapi kurma bisa menjadi makanan pokok kan. Kemudian mudakhkharan yaitu bisa disimpan. Maksudnya ketika disimpan nanti tetap bisa dijadikan makanan, tidak rusak. Wa kharaja bil quti, keluar dari kata-kata kut yaitu makanan pokok, ma la yuktatu minal abzar wa nahwu al kamun. Nah, kalau bukan makanan pokok maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi bukan makanan pokok. Misalnya buah-buahan ya. Kalau di sini disebutkan apa? Ya, abzar itu rempah-rempah. Kamun ya jenis tumbuh-tumbuhan atau bisa juga wortel. Ya, intinya dia bukan makanan pokok. Nah. Kemudian yang terakhir, wan yakuna nisoban, tambahan syaratnya nisob. Nisob dari jenis yang sama ya, beras dengan padi dengan padi, gandum dengan gandum, sehingga tidak digabung misalnya beras dengan gandum, ya, qamah dengan sa'ir. Ini beda. Karena beda jenis. Kalau beda jenis itu enggak bisa digabung. Ya, kalau qamah itu gandum, sa'ir, jembawut, nah ini enggak bisa digabung. Beras dengan gandum enggak bisa. Tapi kalau yang beda adalah nauknya. Kalau yang digabung nauk-nauk itu varian. Nah, itu digabung ya. Misalnya beras kan ada macam-macamnya. Nah, ini digabung bisa. Kurma, ada ajwa, sukari, dan yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, itu digabung. Karena ini di bawah jenis ada namanya nauk. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Nah, ya apa? Variannya atau seperti itu mungkin. Itu digabung. Tapi kalau jenisnya itu harus sama untuk menggabungkan. Wahwa khomsatu au supin. Ada yaitu lima wasak. La kisro alaiha, tanpa mengikutkan kulitnya. Wa ba'dhi nusakhi an yakuna khamsata ausukin bisqati nisab. Di sebagian redaksi itu disebutkan lima wasak tanpa menyebutkan nisab. Jadi tadi kan ibaratnya an yakuna nisoban wa huwa khamsatu ausukin. Kalau di redas lain, an yakuna khomsata ausukin. Lima wasak ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa fi maduna khomsati ausukin, sodako. Tidak ada kewajiban zakat untuk yang kurang dari lima wasak. Ini ada yaitu 60 sok ya, 60 sok. Sehingga totalnya karena 5 wasak, berarti kan 5 wasak, 1 wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak, 60 kali 5 600 300 sok, ya kan? Satu wasak adalah 60 sok. Kemudian karena ini nisabnya 5 wasak, maka berapa sok? 60 kali 5, 300 sok. Dan satu sok itu 4 mut. 4 mut. Kalau 600 sok, 300 sok, berarti berapa kilogram? Tinggal satu soknya berapa. Kalau satu soknya 2,5 kilogram, ya berarti tinggal dikali 300 kali 2,5 berapa? 750 atau berapa kilogram? Ya, satu soknya berapa kilogram? Kalau dijadikan mut tadi berarti 300 sok tadi menjadi 1200 mut ya. Karena kan dikalikan 4, 1 sok 4 mut. Nah, 300 sok dikali 4 1200 ya. 1200 mut. La kisra 'alaiha, kalau kilogramnya ya tadi ya sekitar 700-an kilogram. Tanpa ada kulitnya. Tanpa ada kulitnya kemudian sudah dibersihkan kotoran misalnya tanah dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau yang disimpan beserta kulitnya seperti padi ya, itu nyimpannya dengan kulitnya. Maka kalau dengan disimpan dengan kulitnya ya pada asalnya memang intinya kulitnya itu enggak dihitung ya. Nah, tapi ini masalahnya nyimpannya dengan kulitnya, terus bagaimana caranya mengetahui ya. Ya, ada yang berdasarkan apa penelitian itu 2 kali lipatnya. Ya. Maksudnya kalau dengan kulit itu nanti nisabnya menjadi 10 wasak, 10 wasak. 10 apa? Ausuk. 2 kalinya. Artinya itu kulit sama isi sama. Ini berdasarkan apa penelitian ini istiqra ya. Ternyata kalau sama kulit itu ditimbang misalnya 1400 kg. Nah, tanpa kulit 700. Nah, gitu loh. Seperti itu. Sehingga tadi kalau ini jenisnya yang ada kulitnya disimpan plus kulitnya maka 2 kali lipatnya, tidak 5 ausuk, tidak 5 wasak, tapi 10 wasak. Kalau tadi 5 wasak kita asumsikan 700 kilogram, berarti ini harus 1400 kilogram untuk gabah. Baru itu tercapai nisabnya. Kalau kurang berarti belum. Ini dengan asumsi tadi, yaitu kulit tadi ya sama dengan isinya tadi. Walaupun yang menjadi patokan adalah pokoknya isinya tadi tanpa tanpa kulitnya. Cuman masalahnya adalah ketika dipanen padi ada kulitnya, ini kita tahunya dari mana gitu. Ini sudah apa nisab belum? Padahal nyimpennya dengan kulit. Ya. Seperti itu maksudnya. Kalau nyimpennya dengan kulit kan kita nggak tahu nih, harus menghilangkan kulitnya. Nah, ini kena zakat nggak? Ya kan dihilangkan kulitnya dulu. Ini kan kulitnya mau disimpan sekalian. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau nyimpennya dengan kulitnya itu sebagian fuqaha mengatakan adalah 10 wasak. Umumnya ada seperti itu berdasarkan penelitian. Sudah 6:30. Untuk pertanyaan insya Allah kita pending dulu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.